Bagaimana apabila imam selesai membaca surah sedangkan ana belum selesai membaca Al-Fatihah? Imam sudah mulai ruku, tolong jelaskan. Ya, apabila belum selesai kemudian imam ruku, ikuti imam. Ikuti imam dan tambah satu rakaat. Karena antum tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut, sehingga tidak teranggap satu rakaat berdasarkan pendapat yang lebih rajih. Ya, dan antum mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti.